الصدق والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يمكن أن يقع في العارية هو ربا الفضل. وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير الذي ذكرناه أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة، والذي حرم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة. Dan yang mungkin ayat terjadi dalam kasus ariyah barter antara kurma dengan rotab adalah riba fadl. Dan riba fadl telah kita ketahui minat takrir dari penjelasan yang telah kami sebutkan bahasanya riba fadl diharamkan supaya tidak menjadi jalan menuju riba nasiah. Dan segala sesuatu yang diharamkan karena menjadi jalan pada sesuatu yang lain, maka yubahu, hukumnya mubah, aindal hajati, ketika ada kebutuhan. Nah, Hanif. Al-Fala qailun al-fakiru alladhi latirhama indahu ma daruratuhu illa ayashtariya arutabu arutaba bitamri. Al-jawabu laishahunnaka daruratun di'anahu yumkinu ayya isha al-tamri lakinnahunnaka hajatun yuridu ayatafakkaha kama yatafakkahu nasu falihada rukhisolahu fil ariyati. Misalun akharun an-nadaru ila wajhil mar'ati al-ajnabiyati haramun li'anahu wasilatun ila al-fahishati walihada jaza lil hajati fal-khatibu yajuzu ayyara wajha maktubatihi wa syahidu ila arada ayya'rifa aina al-mar'ati al-mashhudi alaiha yajuzu ayyara wajhaha liyashhada ala al-mar'ati bi'ayniha li'anna tahrima huna tahrimu wasilatin wa makana tahrimuhu tahrima wasilatin fa'innahu yajuzu indal hajati. Misalun akharun al-hariru ala rijali haramun li'annahu wasilatun ila ayyatakhallaqa rijalu bi'akhlaqi nisa'i minal luyunati warriqati watashabuhu bin nisa'i haramun fala makana tahrimuhu tahrima wasilatin jaza indal hajati fa idza kana al-insanu fihi hikatun yajuzu ayyal bisal harira min ajli ayatabarraja min an tabrada al-hikatu li anna tahrimahu tahrimu wasailah masalatun zakarna annal muharrama idza kana siddan lidzalika idakan asad dan dari ati ia jujur tidak hajat. Bahal min tafsirati hadhihi al-qaidati as-salatu fi masjidi fi masjidin fihi qabrun li idrakil jama'ati haitsu lam yajid illa hadzal masjida fi tariqihi. Al-jawabu al-masjidul mabniyyu ala qabrin la tashihhu salatu fihi wala hajata illa salati fi hadzal masjidi fil waqi'i innal insana yumkinu an yusalliya fi ay makanin minal ardi liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan. Nah, jika ada orang yang bertanya, seorang miskin yang tidak punya uang, apa kebutuhan mendesak baginya sehingga dia harus membeli rupa barter dengan tamar, maka jawabannya tidak ada kondisi mendesak karena dia bisa hidup dengan tamar, akan tapi ada hajat, ada kebutuhan, dia ingin bersenang-senang makan buah sebagaimana banyak orang pun bisa bersenang-senang makan buah. Oleh karena itu diberi keringanan baginya fil ariyati dalam ariya. Contoh yang lain adalah melihat wajah perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram. karena dia adalah sarana menuju perbuatan fahisyah itu zina. Oleh karena itu maka diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Fal khatibu, maka seorang yang laki-laki yang melamar boleh melihat wajah perempuan yang dia lamar. Dan seorang saksi laki-laki jika dia ingin untuk mengenal perempuan yang al-masyud alaiha menjadi objek persaksiannya, ya juzu, maka dia boleh melihat wajah perempuan tersebut. Dia syahada supaya dia bisa bersaksi alal mar'ati fi ainiha, memberikan persaksian untuk seorang perempuan tertentu. Dia tidak salah dalam memberikan persaksian. Lian tahrimah, karena hukum haram di sini adalah hukum haram karena sarana. Dan segala sesuatu yang hukum yang haram karena sarana maka diperbolehkan ainul hajati ketika ada kebutuhan. Oleh karena itu berkaitan dengan ayat yang melarang atau memerintahkan untuk menundukkan dan memalingkan pandangan, maka menggunakan min litafa'il. Ya kutu min absorihim, maka hendaklah mereka menundukkan, memalingkan sebagian pandangan mereka, tidak seluruhan pandangan, karena adanya pandangan yang dibolehkan, pandangan yang harus terjadi dalam rangka jual beli atau dalam rangka persaksian, demikian juga dalam rangka melamar. Contoh yang lain adalah sutra, itu haram untuk laki-laki karena dia adalah sarana menjadi sebab seorang laki-laki itu nanti berakhlak dengan akhlaknya perempuan. Nanti perempuan laki-laki akan berubah, akan memiliki sifat perempuan, neluyuna, menjadi lemah kemulai, warqah, dan menjadi pelembut. Watasabuk binisa'i haram, dan serupa dengan perempuan hukumnya haram. Maka dikarenakan keharaman sutra adalah keharaman sarana, maka boleh ketika ada kebutuhan. Maka jika seorang itu punya penyakit gatal, maka boleh dia memakai sutra dalam rangka untuk mendinginkan rasa gatalnya. Karena keharamannya adalah keharaman karena sarana. Masalah telah kita sebutkan bahasanya, telah kami sebutkan bahasanya hal yang haram jika dalam rangka menutup jalan keburukan, maka diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Apakah di antara penerapan kaidah ini adalah sholat di satu masjid yang dalam masjid tersebut terdapat kubur dalam rangka mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, di mana seseorang itu tidak menjumpai kecuali masjid ini di jalannya. Di jalan dia pergi, ya inilah masjid yang paling dekat. Maka jawabannya, masjid yang dibangun di atas kubur, maksudnya ya, itu masjid yang dibangun dalam kondisi kuburan ada di dalamnya. Itu yang dimaksud masjid dibangun di atas kubur. Ini ada kubur, ya, sudah lebih dulu ada kubur, kemudian dibangunlah masjid dalam kondisi kubur ada di dalam masjid. Yang dimaksud masjid dibangun di atas kubur. Maka masjid yang dibangun di atas kubur, sehingga di dalam masjid terdapat kubur, kata beliau, sholat di dalamnya tidak sah. Dan tidak ada kebutuhan bersholat dalam masjid semacam ini dalam realitas, karena seorang manusia mungkin bersholat di ayi makanan dan arti di tempat manapun dari muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menjadikan seluruh bumi adalah masjid atau tempat salat bagiku. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wa manuhi anhu min ta'abbudi aw ghairihi aqsidhu la tu'addi. Dan segala sesuatu hal yang terlarang min ta'abbud, baik itu berkaitan dengan masalah ibadah aw ghairihi atau bukan ibadah, aqsidhu maka nilailah dia sebagai amal yang batal, yang tidak sah, la tu'addi, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu tentang tidak sahnya amal yang terlarang, ibadah atau bukan ibadah. Ini yang perdana. Sarfiyatan. Syair ini itu mungkin atau hadis syahidu dalil berupa sair ini dinisbatkan sebagai sairnya Abdurrahman bin Hasan bin Sabit, karena dia mengatakan ini adalah sairnya Ka'ab bin Malik. Aslinya Wallahu yashkuha, akan tetapi hudifatil fa' fa' dibuang lidoroti karena kondisi darurat oleh sebab sa'ir. Al-Hari rahimahullah ta'ala menjadikan sa'ir sebagai solapan, pengertian solap bisa kita tangkap dari bait sa'irnya. Wajizan fison ati syairi, dan boleh ketika membuat syair as-salah. Apa itu as-salah? Ayat serupa syair, seorang penyair memunsarifkan fi'il yang mamnu' minas sarfi. Maka yang mamnu' minas sarfi sekalipun kalau demi kepentingan syair maka boleh jadi munsarif. Yang semula tidak boleh ditanwin, boleh ditanwin. Nata'abud min disini bayaniyah, yaitu baik perkara ibadah, yaitu perbuatan yang digunakan sebagai alat untuk beribadah atau non-ibadah, yaitu bukan perkara yang digunakan untuk ibadah semacam masalah nikah, wakaf, muamalah, muamalah semisal jual, beli, sewa, dan gade. Maka batalkanlah perkara tersebut, artinya ponislah dia adalah ibadah yang rusak. Janganlah engkau ragu-ragu. Ini adalah sirah nahi. Artinya la turaddid fi dzalika, janganlah engkau ragu-ragu tentang batalnya hal tersebut. Ya. Budi. Mayunha'an. Ida fa'ala hal fa'ala unam fa'ala hal insan huwa fa'asidan fa'adhan ta'amalu ya'anhu min wa'idu ibadati jika wa'ala wajib dari huwa ya'anhu fa'inuhu ya'fa'u fa'asidan fa'adhanilu hati wa'idu ibadati fa'u Nabi SAW kulu sasin wa'isa fil kitab ilai fa'u wa'adhu wa'in sana ni'a tasasin fa'asatu huna yasmul wasfa nafsahu li anna hakikatul abdi annahu syartun fa kullu minal muta'abidina muta'abidaini wa istarafa ala nafsihi ayal tazima lil asra bimuktadi al-abdi bimuktadal abdi wa kitabullahi muradu bihi hukmuhu kalau ba'al insanu alladhi talzumuhu Al-Jamuhu Al-Jum'atu Baikan Ba'da Nidahil Jum'ati Sari Bapa'ala Dalaiku Fasidan Di Anakku Baya Manhiyun Anhu Kalau Ba'a Ba'dun Iman Yal'abu Bihi Al-Qamar Al-Qimar Kana Baikun Fasidan Wadhanika Di Anakku Baya Manhiyun Anhu Likauni Ta'ala Wala Ta'amanu Alal Ismi Wal Udwan. Nah, mana kaidahnya adalah segala sesuatu perkara, segala perkara ibadah yang terlarang jika dilakukan oleh seseorang waqa'a fasidan maka tidak sah. Wakala dikatakan pula segala hal yang non ibadah yang terlarang idza waqa'a jika dilakukan dalam bentuk yang terlarang maka juga tidak sah. Wahada makna qawlihi annahu yaqtil fasada. Maka syair ini adalah makna dan penjelasan untuk kaidah usuliyah annahu yaqtil fasad. Larangan itu menyebabkan tidak sahnya hal yang terlarang. Dalil kaidah ini untuk perkara non ibadah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syartin, semua persyaratan, semua perjanjian laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam kitabillah. Kitabillah di sini maknanya sebagaimana di baris yang terakhir dari paragraf ini adalah hukum Allah, bukan Al-Quran. Maka segala perjanjian, segala persyaratan yang tidak dibenarkan oleh hukum Allah, maka itu adalah perjanjian yang batil, tidak sah, meskipun poin perjanjian sebanyak 100 poin. Nah, asyartu dalam hadis ini mencakup dua hal. Pertama adalah al-wasfa fil aqdi, adalah ketentuan dalam sebuah transaksi. Maka ini diadakan transaksi sewa menyewa rumah dengan perjanjian begini-begini, ya, jika gentengnya bocor maka penyewalah yang memperbaiki. Jika ini mau ngubah-ngubah bentuk rumah, bikin teras dan yang lainnya, maka harus seizin pemilik rumah. Ini al-wasfa fil aqdi, ketentuan dalam transaksi. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan tersebut kita punya deskripsi, gambaran tentang transaksi, sehingga disebut al-wasf. Yang artinya gambaran atau deskripsi. Karena ketentuan, dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, maka kita akan punya gambaran bentuk transaksinya seperti apa. Maka kita terjemahkan al-wasf di sini dengan ketentuan dalam transaksi, aturan main dalam transaksi. Dan yang kedua, syarat di sini mencakup al-aqda nafsahu, transaksi itu sendiri. Karena hakikat akad adalah syarat, adalah perjanjian. Buktinya kulun, maka masing-masing dari dua orang melakukan transaksi qad ishtarata, telah membuat perjanjian ala nafsi, atas dirinya, ayaltazim, untuk komitmen dengan yang lain sesuai dengan ketentuan akad. Dia berjanji untuk komit dengan yang lain bimuktadul abdi sebagaimana ketentuan akad. Kemudian kita pula dalam hadis ini maknanya adalah hukum Allah. Contoh penerapannya, seandainya ada orang mengadakan jual beli, jika ada orang mengadakan jual beli dan dia adalah talazzamuhul jumu'atu, dan dia adalah orang yang wajib untuk hadir ke masjid untuk sholat Jumat, boleh jadi pembelinya, boleh jadi penjualnya, boleh jadi dua-duanya. Karena al-bai'u fasidan, maka berdasarkan kaidah di atas, jual belinya adalah ba'da nida'il jum'ati tsani, setelah adzan yang kedua. Seandainya di masjid tersebut ada dua adzan bagaimana di zaman Utsman, waqa'a hadzal bai'u, maka jual beli tersebut fasidan, tidak sah, karena ini adalah jual beli yang terlarang. Allah larang melakukan jual beli setelah ada, karena Allah katakan wadharul baik. Kemudian contoh yang kedua, walau fa'a bidan, seandainya orang itu menjual telur untuk orang yang mau menggunakan telur tersebut sebagai taruhan alias judi, kan al-bay'u fasidan, maka jual beli tersebut tidak sah. Apa taklilnya, apa alasannya? Wadzalika, dan hal tersebut, karena yang adalah jual beli yang terlarang berdasarkan firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka di sini kita bisa membuat kesimpulan berdasarkan taklil yang disampaikan oleh penulis, alasan kenapa jual beli telur di sini tidak sah. Maka berdasarkan taklil bisa kita buat kesimpulan bahasanya semua jual beli yang jual beli tersebut adalah bagian dari ta'awun alal ismi wal udwan, maka adalah jual beli yang tidak sah. Maka jual beli yang dalam rangka ta'awun ala ismi wal udwan, maka ini adalah jual beli yang tidak sah. Maka jual beli yang diadakan oleh seseorang dengan orang Nasrani misalnya untuk acara Natalnya, maka boleh jadi jual beli pohon Natal atau pakaian Natal, maka hukumnya haram dan tidak sah. Bukan hanya haram, namun haram dan tidak sah. Ya, ikhwan. Kembalikanlah kurma yang baik ini. Karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengembalikan kurma yang baik. Karena transaksinya adalah transaksi yang tidak sah. Dan inilah hasil atau konsekuensi dari pendapat Bilbutlan mengatakan batalnya transaksi. Karena seandainya kita katakan transaksi batal, wabakiyat istil atu, namun barang tetap di tangan pembeli dan uang tetap di tangan penjual, maka tidaklah ucapan kita ini adalah transaksi yang batal, tidaklah memiliki makna dan memiliki dampak. Belum juga namun harus mengembalikan barang. Walaupun itu seandainya diandaikan, tidak lagi memungkinkan untuk mengembalikan barang. Alasannya ditulis mudah ini. Jangka waktunya sudah sangat lama. Transaksi sudah terjadi tahun yang lewat. Dan masing-masing dari keduanya telah mengatur, telah membelanjakan ma'ala ilaihi barang yang kembali pada dirinya. Maka penjual, maka uang telah kembali dibawa oleh penjual. Pembeli juga telah bawa barang. Masing-masing telah membelanjakan, barangnya telah digunakan untuk ini dan itu, uangnya juga telah digunakan untuk ini dan itu. Maka pada saat itu penjual boleh jadi kita katakan ya sudah mampu dimaafkan. Namun boleh jadi kita katakan dan ini mungkin yang lebih tepat, innahu binisbah, maka untuk pembeli dia wajib untuk memulangkan barang yang semisal kepada penjual. Dia jangan barang yang semisal. Dan kewajiban penjual untuk memulangkan uang kepada senilai, bukan tidak ada yang sama, namun senilai dengan uang yang pembeli kepada pembeli. Itulah nilai yang terjadi akad padanya di kesempatan sebelumnya. Kalau kemarin harganya jualnya 100.000 ya, dia bilang 100.000. Menyerahkan budaknya atau menjadikan budaknya sebagai jaminan. jaminan saya buta ini. Maka orang yang hutang tidak boleh memerdekakan budak yang telah diagunkan. Seandainya dimerdekakan, maka tidak sah. Kemerdekaannya tidak sah. Menurut pendapat yang paling kuat. Demikian pula, seandainya orang yang berhutang itu menjual barang gadainya, maka tidak sah. Karena dia terlarang menjual barang gadai tersebut. Kenapa terlarang? Karena dengan dia menjual barang gadai, maka berarti isqaf menggugurkan hak orang yang memberi hutang. Maka ketika seorang itu berhutang, ketika seorang itu berhutang, jaminannya motor, maka motor yang boleh dijual. Karena dengan menjualnya berarti merugikan orang yang menghutangi. Jika ada yang bertanya, loh kok bisa dijual? Kan motornya digadikan kok bisa dijual? Maka keterangan di sini menunjukkan bahwa barang gadai itu ya milik si pemilik barang. Maka dia tetap boleh, itu adalah milik dia. Dan barang gadai itu tidak harus di tangan murtahin. Barang gadai tidak harus di tangan orang yang memberi utang. Nah, boleh jadi di tangan pihak ketiga. Bukan yang memberikan hutang, bukan orang yang menghutangi, namun pihak ketiga. Ini barang gadai, jaminan agunan itu bisa dipegang pihak ketiga yang disepakati. Maka penjelasan di sini menunjukkan bahwasanya barang gadai itu adalah milik orang yang punya barang, tidak sebagaimana gadai yang ada di zaman ini. Di mana orang yang menghutangi menganggap punya hak atas barang gadai. Kemudian seandainya seorang itu berwasiat untuk ahli warisnya, maka wasiatnya tidak sah karena terdapat larangan yang berkaitan dengan wasiat itu sendiri. Lakin akan tapi jika larangan tersebut terlarangnya sesuatu itu adalah karena hak makhluk, lalu si makhluk menghubungkan haknya, maka sah. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan tidak ada wasiat untuk ahli waris karena dia sudah dapat jatah warisan berdasarkan faraid, kecuali jika para ahli waris, semua ahli waris setuju bahwasanya si A ini mendapatkan tambahan dari bapak. Dan kalau ada yang tidak setuju, maka kembali kepada la wasiat li waris. Contoh yang lain adalah seandainya pemilik barang gadai menjual barang yang telah dijadikan jaminan, dan mutahin orang yang menghutangi juga wafat setuju dijualnya barang itu, maka jual beli hukumnya sah menurut pendapat yang paling kuat. Adalah sah menurut pendapat yang paling kuat. Fa'inan saya yang siwa ala kali rasa maka jual beli selesai menurut pendapat yang paling paling kuat adalah liwa jawazu tasarufi fuduli, yaitu ini permasalahan jual beli yang disebut dengan tasaruf fuduli, yaitu adalah mengadakan transaksi padahal barang tersebut barang milik orang lain dengan keyakinan orang lain tersebut akan setuju. Orang lain tersebut setuju seandainya barangnya dijual. Maka ulama berselisih pendapat tentang tasarruf fuduli, dan pendapat yang paling kuat tasarruf fuduli hukumnya sah. Misalnya suami istri, istri punya barang, suami yakin seandainya barang punya istri ini dijual, setuju, tidak masalah. Maka tanpa minta izin dia jual, dia jual barang istrinya, dan memang istrinya setuju. Ini apa yang dilakukan oleh suami ini disebut tasarruf fuduli, dan tasarruf fuduli jika orang yang punya hak itu membolehkan maka sah. Jika orang yang punya hak tidak membolehkan, maka tidak sah. Maka tidak sah, wajib untuk dikembalikan semuanya, uangnya dikembalikan, barangnya dicari. Lepas insanu syai'an majhulan, seandainya seorang itu menjual satu benda yang tidak diketahui, maka transaksi jual belinya tidak sah. Karena ini adalah jual beli yang terlarang itu sendiri. Maka orang menjual majhul, sesuatu yang tidak diketahui, misalnya orang membeli satu karung isinya HP. Pernah dengar ada transaksi kalau konter-konter itu dulu tadi rame-ramenya, nggak tahu kalau sekarang orang beli satu karung HP sekian, nanti ya nggak tahu HP-nya isinya apa sih, pokoknya macam-macam, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang mati pet, sekarung harganya sekian. Ini katanya mesti untung kalau orangnya pinter dandan. Untuk servis mesti untung, pasti untung. Barang macam-macam gitu, ini sekian, ini baik majhul. Bagaimana keadaan HP-nya? Majhul. Pokoknya ya sini lengkap. Yang hidup ada, yang sakit ada, yang mati pet ada, yang kuno ada, yang agak kuno ada, yang terbaru juga mungkin ada, lengkap. Sebaik majhul, ini punya haram, jadinya tidak sah. Dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahaan bayil gharari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar, wal majhul, dan jual beli barang yang tidak diketahui itu gharar termasuk tentu Allah. Nawan. Sambil nikahi, lau tazawajil insanu bi akhdi shigharin, kanal akhdu fasidan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha an shigharin. Wanikahu shigari. Ayyuzawijal insanu muliyatahu ala ayyuzawijahu al-akharu muliyatahu biduni mahrin aw bi mahrin yang kusu'an mahrin misliha adatan. Amma law zawwaja hataini, karena kullun minar rijlaini rijlaini kafian kubuan lil mar'ati wa hadha laysa bishigarin illa ala ra'a ala ra'i ba'di ahli ilmi walau tazawwaja fil iddati lam yasiha liqaulihi ta'ala walau ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabulughal kitabu ajalahu wal amthilatu ala hadha katiratun wa dalilun fasadima nuhi anhu min al-ibadati qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Nah, fi nikahi dalam nikah, seandainya seorang menikah dengan akad fidal, maka akad nikahnya tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nikah fidal. Nikah fidal adalah seorang laki-laki menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya, menikahkan misalnya adik perempuannya. Ala dengan syarat ayat jawi jawa al-akar, orang lain menikahkan dia dengan adiknya juga. Kamu tak nikahkan dengan adikku dengan syarat kamu nikahkan aku dengan adikmu. Dan ini adalah negatif loh, ketika biduni mahrin tanpa mahar atau dengan mahar yang yakus lebih sedikit dari mahar misliha, dari mahar untuk perempuan semisal ini. Adatan menurut adat kebiasaan, menurut adat kebiasaan perempuan semacam ini maharnya dengan strata ekonomi kemudian pendidikan semacam ini biasanya mahar 10 juta. Karena ini nikah siroh, maka 5 juta aja sudah dianggap cukup. Atau tanpa mahar sama sekali. Amalau zawaja ahaduma, namun seandainya si kakak ini menikahkan yang lain dengan mahar, dan masing-masing dari perempuan itu ridha, dan masing-masing dari laki-laki itu adalah kufu untuk si perempuan, fahada laysa bisirah, maka ini bukan sirah kecuali menurut pendapat beberapa ulama. Dan yang benar adalah yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah tidak sirah. Kemudian seandainya ada seorang yang menikah dalam keadaan si perempuan yang dinikahi masih dalam kondisi iddah, maka nikahnya tidak sah karena Allah berfirman, janganlah kalian punya niatan untuk mengadakan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai Alkitab, sampai ketentuan yaitu iddah telah sampai ajalnya, telah sampai batas akhirnya, yaitu artinya setelah iddah selesai. Dan contoh yang lain sama saling sama banyak. Dan dalil tidak sahnya ibadah yang benar dilarang adalah sabda Nabi SAW, siapa melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami Nabi SAW, maka itu adalah amal ibadah yang raddun ayat mardudun tertolak. Ready. Ya, ikhlas. pemilik syariat itu Allah Subhanahu wa taala, maka maksud dari pemilik syariat adalah agar seorang hamba menjauhinya dan tidak melakukannya. Maka jika kita katakan perbuatan tersebut sah, maka ini berarti persetujuan terhadap perbuatan itu. Dan persetujuan terhadap hal yang haram hukumnya haram. Dan bahkan orang tersebut jadi penentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Karena apa yang dilarang oleh syariat, maka seharusnya ada maupun tidak ada dalam kenyataan. Yaitu tidak dilakukan. Saya takut di lemakan saatnya kita diandaikan kita nilai sebagai satu hal yang sah, maka berarti kita mengakui adanya. Dan mengakui adanya adalah berarti penentang kepada Allah dan Rasulnya yang menetapkan tidak adanya. Dan logika yang lain adalah ketika pemilik syariat melarang perbuatan tersebut, satu perbuatan, maka kita tahu bahasanya Allah tidak meridainya. Wamala yang tahu dan suatu hal yang Allah tidak meridainya, maka tidaklah diterima di sisi Allah. Jika kalian kafir, maka Allah tidak butuh kalian. Wala ya Allah, dan Allah tidak ridha kafiran buat hamba-hambanya. Dan jika kalian bersyukur, berarti lawan dari kafir adalah syukur. Maka syukur di sini berarti iman dan tauhid. Ya Allahu lakum, maka Allah ridha dengan kalian. Wahyu. Qaulun nabiyyi. Hatta tatlu'a. Hatta tatlu'a syamsi. Samsu. Wala ba'dal 'asri hatta taghruba syamsu. Fala anna insana qala naflan naqad fi hadha al-waqti fa inna salatahu takunu batilatun. Batilatan. Batilatan ghairu maqbulatin. Di annaha manhiyun anha. Li'annaha manhiyun anha. Wa sabata an-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an sawmi yawmil yawmayil aitain. Yawmayil aitain. Falau sawma insanu yawmi insanun insanu yawmi yawma'i Aidil Fitri. Yawma Aidil Fitri au Yawma Aidil Adha fasawmuhu batilun. Li'annahu fa'ala ibadatu ibadatan. Li'annahu fa'ala ibadatan manhiyan anha. Wa kadzalika law shomat shomatil mar'atu. Wa kadzalika law shomatil mar'atu wa hiya haidun fasawmuha batilun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil musii fi sholati yasi fasalli fa innaka lam tusalli. Wa qala alladhi sallu salla qawma sufi munfaridan inda sholataka a'id sholataka salati bi'adati salati annahu waqtu waqafa annahu waqafa fi makani manhiyin fi makani manhiyin anil waqti fi anil wuqufi an fihi. Nah, demikian pula contohnya dalam masalah salat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Dan ini berlaku untuk salat sunnah mutlak. Oleh karena itu penulis selanjutnya mengatakan, seandainya ada orang melakukan salat sunnah mutlak di waktu yang terlarang ini, maka salatnya tidak sah dan tidak diterima, karena ini adalah salat yang terlarang. Wa sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga terdapat dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melarang puasa pada dua hari raya. Kadzalika demikian pula seandainya seorang perempuan berpuasa dalam badan haid maka puasanya tidak sah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang jelek salatnya, yaitu orang yang tidak tumakninah dalam salatnya, "Inni fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah dalam salatmu karena engkau belum salat. Demikian pula Nabi berkata kepada seorang yang salat sendirian di belakang shaf, dalam keadaan shaf depannya masih longgar. Turun mundur, turun derajat. Ini menurut orang lain. amarahu bi adati salatina fatara indana dalilun, maka jadilah kita punya dalil nakli, dalil wahyu, dan dalil akal tentang batalnya perkara yang telah permasalahannya. Saat ini ada orang sholat di tempat tanah rampasan, tanah ini adalah tanah sokotan, geser patok punya sebelahnya, dan dia sholat di situ. Apakah sholatnya batal? Maka tentu itu apakah berlaku untuknya kaidah ini? Jawabannya, kaidah ini tidak berlaku untuknya, karena tempat atau tanah yang hasil rampasan tidaklah terlarang sholat di sana karena tanahnya. Tidak terlarang sholatnya, yang terlarang adalah merampas tanah. Karena tidak terdapat dalam syariat janganlah kalian sholat di tempat atau di tanah hasil rampasan. Lakin akan tetapi kita terlarang merampas, mengambil harta orang lain. Maka larangan ini tidak berkaitan dengan sholat itu sendiri. Demikian juga seandainya berwudu dengan air rampasan, membegal orang yang punya aqua, ditodong, menampung, tak minta, lalu kata antemi, hanya diserahkan. Ini berarti air rampasan. Setelah wudu hukum, maka air aqua ini sudah digunakan wudu, maka setelah wudunya menurut pendapat yang paling kuat, karena kita tidak dilarang, dalam artian tidak terdapat larangan khusus melarang wudu dengan air rampasan. Namun yang ada cuma larangan umum, yaitu terlarang merampas baik air, tanah, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu pendapat yang paling kuat, artinya ada khilaf. Kalau Hanabilah mengatakan tidak sah, wudunya tidak sah, salatnya tidak sah, itu maka tersinggung Hanabilah. Falkalu wajib, maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini yaitu sholat tempat di tanah rampasan atau wudu dengan air rampasan atau sholat menggunakan pakaian rampasan, nodong orang sahurmu tak minta, maka sahurnya diminta paksa untuk sholat kemudian dikenakan untuk sholat, maka itu adalah ibadah. Anak ibadah itu, anak ibadah bersahihat dan ibadahnya sah. Cuma dosa, namun dosanya dosa meram. Pemasalahan, seandainya orang menemukan air rampasan, menemukan air rampasan yang rampas orang lain, dia cuma nemu terus dirampas, ketinggalan, kelupaan, sedang begal aqua milik orang, dia taruh, lupa. Orang itu nemu, dan si orang ini tahu kalau ini tanah air rampasan, dan tidak ada air kecuali air aqua ini. Fahliya tayamam, apakah dia tayamum atau pakai aqua rampasan? Maka jawabannya kata Syekh Muhammad bin Shalaluddin, ini tayamam, dia tayamum, tidak boleh berwudu di situ. Ada pun firman Allah, jika ada orang beranakan falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, maka tayamumlah. Ini menemukan air kan? Maka jawabannya, fahadal ma'lai sambilkan kamu, maka air ini bukan miliknya, ini milik orang yang dirampas. Fahadal ma'lumi, maka adanya air ini bagaimana tidak adanya. Keberadaan air ini dianggap tidak ada karena bukan miliknya. Demikian, Bapak-Bapak.